Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات عزني الله وإياكم. حاضر جماعة salat maghrib yang semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pembacaan tafsir dari surat ataupun dari juz Amba. Telah sampai kita kepada tafsir dari surat Az-Zalzalah. Ya. Surat Az-Zalzalah. Ya. Kita baca dulu suratnya, kemudian setelah itu kita masuk ke penjelasannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Apabila bumi diguncang dengan sekuat-kuatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi pun mengeluarkan beban-beban beratnya. Wa qala al insanu malaha, maka manusia pun berkata, malaha, ada apa dengan bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di hari itu bumi memberitakan kepada manusia tentang beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Rabbnya, bahwasanya Rabbmu auhalaha, mewahyukan kepada bumi untuk dia bergoncang sekeras-kerasnya, kemudian mengeluarkan isi perutnya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, di hari itu manusia meninggalkan atau keluar dari mauqifnya di padang mahsyar. Ashtata, dalam keadaan ashtata, berbeda-beda keadaan mereka. Liyurau a'malahum, untuk mereka melihat amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka siapa saja yang beramal sekecil apapun dari kebaikan, mesti dia akan melihatnya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan sebaliknya, siapa yang dia mengamalkan sekecil apapun kejelekan, kelak dia akan melihatnya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Surat ini dikatakan oleh sebagian mereka para ulama adalah makkiyah, turun sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan jamaah min ashabah, juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Atha, Mujahid, Ad-Dhahhak dan yang lainnya. Juga pendapat ini dipilih oleh Al-Baghawi dan juga dirajihkan oleh Ibnu Ashur. Dan di sana ada pendapat yang lain, itu juga diriwayatkan ataupun satu riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau pada riwayat yang kedua berpendapat bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah. Ya. Ini juga pendapat dipilih oleh Qatadah, Muqatil dan juga oleh Al-Musannif Al-Syeikh Abdurrahman Al-Si'di rahmatullahi taala alaih. Beliau sebutkan di sini wahiya Madaniyah, dan surat ini Az-Zalzalah Madaniyah, turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Adapun pembahasan dari surat ini yang dikatakan dengan Az-Zalzalah atau dikenal di kalangan salaf dengan Idza Zulzilat, pembahasannya adalah tentang keadaan bumi dan juga penduduknya tatkala terjadi hari kiamat, di mana bumi bergoncang sekuat-kuatnya, belum pernah bumi sekeras itu goncangannya. Kemudian bumi pun memberitakan perihalnya setelah bumi mengeluarkan isi perutnya dari makhluk-makhluk yang mati kemudian hidup kembali. Ketika manusia bertanya kepada bumi, ada apa dengan bumi? Maka bumi memberitakan perihalnya, yaitu bahwasanya Rabb-nya memerintahkan bumi untuk terjadi yang namanya Az-Zalzalah, goncangan keras. Baik, kita baca tafsir atau penjelasan ayat ini atau surat ini dari beliau Syekh Abdurrahman As-Si'di rahmatullahi taala alaihi. Yukhbiru ta'ala amma yakunu yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Wa annal arda tatazalzalu wa tarjufu wa tartaj, dan bahwasanya bumi di hari kiamat tatazalzal, mengalami gempa, tarjuf, goncangan keras, wa tartaj, semakna dengan itu, hatta yasqutu ma 'alaiha min bina'in wa 'alamin, sampai-sampai saking kerasnya goncangan bumi, gempa yang menimpa bumi di kala itu, yasqutu ma 'alaiha min bina'in, roboh semua bangunan yang ada di atasnya, tidak ada yang tersisa satu pun bangunan, wa 'alam, dan juga gunung-gunung. 'Alam di antara maknanya adalah gunung. Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-jawari, perahu-perahu, kal a'lam, yang tinggi seperti gunung-gunung. Wa lahul jawari al-munsha'atu fil bahri kal a'lam, dan milik Allah Subhanahu wa taala perahu-perahu yang layarnya tinggi-tinggi laksana gunung-gunung. Hancur semuanya bangunan yang di atas bumi, tidak tersisa satu pun bangunan, menara, bahkan gunung-gunung sekalipun hancur. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya makna zulzilat ay taharrukat min asfaliha, bergetar keras dari bagian bawahnya. Dan zilzalaha idza zulzilatil ardu zilzalaha, zilzalaha dinasabkan itu sebagai maf'ul mutlak yang fungsinya untuk taukid, yakni bumi dikala itu benar-benar goncang sekeras-kerasnya. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaihi, yang dimaksud dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha adalah seperti yang dimaksud dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardi'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi shadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah modal utama dan pertama agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya goncangan keras di hari kiamat, syai'un 'adzim, adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat dahsyat dan ngeri. Yauma tarawnaha, di hari engkau melihat kegoncangan hari kiamat ini terjadi, tadhhalu kullu murdi'atin amma ardu'at, setiap ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya lalai dari anak-anaknya, dia tinggalkan anak-anaknya. Wa tadhhalu kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap ibu-ibu yang hamil dikala itu langsung melahirkan keguguran. Wa taranna sasukara wa ma hum bisukara, dan kau lihat manusia sukara seperti orang-orang mabuk. Kenapa? Karena saking dahsyatnya goncangan bumi, gempa yang menimpa bumi, sehingga manusia seolah-olah mereka mabuk berat, sempoyongan, jalannya tidak tetap. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidaklah mabuk. Walakin azaballahi syadid, hal itu terjadi karena azab Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah syadid, keras. Dan mereka ahli tafsir berbeda pendapat tentang kapan terjadinya az-zalzalah ini, gempa bumi yang dahsyat ini. Sebagian mengatakan bahwasanya terjadinya adalah ketika dunia berakhir, ketika hari kiamat mulai terjadi, awal hari kiamat terjadi goncangan yang sangat dahsyat dan keras ini. Dan yang lain mengatakan bahwasanya terjadinya zalzala yang dahsyat ini adalah setelah kebangkitan dari alam kuburnya. Ada khilaf di antara mereka para mufassirin. Kemudian kata beliau, kita kembali kepada penjelasan dari beliau Syekh Abdul Rahman As-Si'di rahmatullahi taala alaih, fatandakku jibaluha, maka gunung-gunung yang tinggi kokoh menghujam ke bumi, tandakku jibaluha, roboh, hancur, wa tusawwa tilaluha, dan dijadikan rata bukit-bukitnya, wa takunu qa'an safsafa, sehingga gunung-gunung yang tadinya tinggi menjulang ke langit menjadi dataran yang rata, la iwaja fihi wa la amta, tidak ada yang rendah ataupun tinggi, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran surat Thaha, wa yas'alunaka 'anil jibal فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَوْعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Manusia bertanya kepadamu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang keadaan al-jibal, gunung-gunung bagaimana di hari kiamat. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ, maka jawablah, يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, Rabbmu akan menghancur leburkan gunung. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قوعا صفصفا, sehingga Allah biarkan gunung tersebut dalam keadaan rata dengan tanah, tidak engkau lihat dikala itu dataran yang rendah ataupun tinggi, rata, dipersiapkan, ya dipersiapkan untuk berkumpulnya seluruh makhluk manusia, diganti bumi dengan bumi yang baru. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار, di hari itu bumi diganti dengan bumi yang baru dan juga langit diganti dengan langit yang baru. وبرزوا لله الواحد القهار, kemudian manusia seluruhnya menuju kepada Allah Al-Wahid yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian disebutkan dalam ayat yang setelahnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan asqalaha, beban-beban beratnya. Ay, yakni kata beliau rahimahullah, ma fi batniha, isi perutnya dikeluarkan, dimuntahkan seluruhnya. Minal amwati wal kunuz, dari orang-orang yang mati semuanya Allah keluarkan, pecah buminya, mengeluarkan mereka orang-orang mati, hidup kembali. Wal kunuz, dan keluar juga segala perbendaharaan yang terpendam di dalamnya. Wa qala al insanu, maka manusia pun berkata, kapan mereka berkata, idza ra'a ma araha min al amri al azim musta'ziman lidzalik ma laha ay ayu shay'in 'arada laha. Manusia berkata tatkala mereka manusia melihat apa yang menimpa bumi dari kegoncangan yang sangat dahsyat, min al amri al azim, dari perkara yang sangat mengerikan, yang sangat besar, musta'ziman lidzalik, dalam keadaan mereka manusia membesarkannya, merasa ngeri, berkata, malaha, ada apa dengan bumi, yakni ayu syai'in aradalaha, apa yang menimpa bumi yang tadinya kokoh, menetap, sehingga terjadi seperti ini, goncang, tidak tetap, dengan goncang yang sangat dahsyat. Yauma idzin tuhadditsu, maka di hari itu, tuhadditsu, bumi berbicara, bumi memberitakan kabar beritanya. Akhbaraha yauma idzin tuhadditsul ardu akhbaraha, dan di hari itu bumi memberitakan beritanya. Disebutkan oleh Ibnu Asyur rahimahullah bahwasanya akhbaraha itu maf'ul yang kedua dari tuhadditsu. Maf'ul yang pertamanya mahdzuf, takdirnya adalah tuhadditsu al-insana, memberitakan kepada manusia tentang kabar beritanya. Sebagaimana ini yang difahami. Iya. Ay tashhadu 'ala al-'amilina bima 'amilu 'ala dhahriha min khairin wa syarr, yakni bumi dan segala apa yang ada di atasnya, dari pepohonannya, bebatuannya, dan yang lain sebagainya. Tashhadu 'ala al-'amilin, menjadi saksi atas mereka, manusia yang beramal di muka bumi ini, apakah dengan amalan yang baik ataupun buruknya, bumi dan segala apa yang ada di atasnya menjadi saksi atas kita semua, atas amalan perbuatan kita. Bima amilu ala zahriha min khairin wa syarr, dengan segala apa yang diperbuat oleh manusia di atas bumi ini, min khairin wa syarr, dari kebaikan ataupun kejelekan. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma akhbaruha? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan berita-berita yang disampaikan oleh bumi? Maka para sahabat berkata, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa yang dimaksud dengan akhbaruha, berita-berita dari bumi itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha, maka yang dimaksud dengan berita-beritanya bumi adalah an tashhada ala 'abdin wa amatin bima 'amila 'ala dhahriha, yakni bumi akan bersaksi, berbicara sebagai saksi atas kaum laki-laki ataupun wanita dengan segala apa yang diperbuatnya di punggung bumi ini. Fakul, bumi berkata, amila kaza wa kaza, hamba ini di hari ini, di waktu ini berbuat ini dan itu, apakah kejelekan ataupun kebaikan. Bumi menjadi saksi. Fadhalika akhbaruha, maka itulah yang dimaksud dengan berita dari bumi. Juga disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza azana al muadzin, apabila seorang muadzin mengumandangkan azan, fala yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala syai'un illa tashhad lahu yawm al qiyamah. Apabila seorang muadzin mengumandangkan azannya, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya, maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidaklah mendengar suara azan ini dari pepohonan, bangunan-bangunan, bebatuan dan segala sesuatu, melainkan dia akan menjadi saksi yang menolong si muadzin ini. Di sini ada keutamaan dari apa? Muadzin, di mana bumi dan segala apa yang di atasnya menjadi saksi membela dia. Dan syahid yang lainnya adalah bahwasanya di sini bumi dan segala apa yang di atasnya menjadi saksi, imma saksi yang membela dia, imma menjadi saksi yang menyengsarakan dia. Tentunya kalau perbuatan yang dia perbuat di muka bumi ini adalah kebaikan-kebaikan, maka bumi akan membela dia. Kalau jelek, maka bumi akan menyalahkan dia, menyengsarakan, menyusahkan dia. Dan kita semua tidak bisa lepas dari bumi ini. Bumi akan bersaksi, akan berbicara. Ya. Kemudian kata beliau, rahmatullahi ta'ala alaih, fa innal arda min jumlati syuhudi alladhi yashhaduna 'alal 'ibadi bi a'malihim, sesungguhnya bumi adalah termasuk saksi-saksi yang akan bersaksi atas para hamba dengan segala perbuatan yang mereka perbuat di atasnya. Dzalika, jadi saksi itu banyak. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tanpa saksi pun sudah cukup. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Seandainya dikatakan kepada si hamba ini yang pendosa, engkau telah berbuat dosa ini dan itu, niscaya dia tidak bisa untuk mengelaknya. Tapi di antara bentuk kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegakkan saksi-saksi dari diri dia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum, ya, mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, ya, atas pelakunya, tangan-tangannya, kaki-kakinya, bahkan kulit-kulitnya, bahkan bumi dengan segala apa yang ada di atasnya menjadi saksi sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegakkan saksi-saksi dari dirinya dan juga dari bumi dan segala apa yang ada di atasnya. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar mereka para pendosa, kaum mujrimin, tidak bisa mengelaknya, tidak mereka mampu untuk berdusta. Ya, tidak mampu untuk berdusta. Karena ketika mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ahli tauhid, orang yang tauhidnya sempurna, Allah selamatkan, ya, dari azab an-nar, Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka kaum musyrikin ingin untuk bisa selamat. Akhirnya upaya yang bisa mereka perbuat berdusta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian tidak ada fitnah mereka, orang-orang mujrimun, orang-orang kufar, orang-orang zalim, kecuali mereka berkata, "Wallahi, demi Allah, Rabb kami, ma kunna musyrikin. Dahulu kami tidaklah berbuat kesyirikan." Dengan adanya saksi-saksi ini, mereka tidak bisa mengelaknya. Itu diantara apa? Bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah tegakkan saksi-saksi yang bersaksi atas setiap hamba, dan juga agar mereka kaum mujrimin tidak bisa mengingkarinya. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaihi, "Dzalika bi anna rabbaka auha laha." Mengapa bumi berbicara menjadi saksi atas manusia, memberitakan perihalnya? Sebabnya adalah bi anna rabbaka auha laha, ba'nya sababiyah, yang maknanya sebabnya karena Rabbmu, auha laha, mewahyukan kepada bumi untuk berbicara, menceritakan perihalnya. Di sini kita dapati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan tidak terbatas, di mana Allah Subhanahu wa taala mampu berbicara dengan benda-benda yang mati sekalipun. Ya, Allah mampu berbicara dengannya. Seperti dalam ayat ini, Allah berbicara kepada bumi. Bahkan di awal penciptaannya pun Allah sudah berbicara kepada bumi. "Fummastawa ila samai wa hiya dukhan faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalat ataina ta'in." Kemudian Allah menuju langit, yakni hendak menciptakan langit. Ya. Dalam keadaan langit masih berupa asap di atas air. Ya. "Wa hiya dukhan faqala laha," maka Allah berkata kepada langit, "Walil ardi," dan juga bumi, "i'tiya taw'an aw karha," silakan kau wahai langit dan bumi untuk datang, baik secara sukarela ataupun terpaksa. Maka bumi dan langit berbicara. Qalata, langit dan bumi berkata, "Ataina ta'i'in," kami datang kepadamu ya Allah dalam keadaan sukarela datang. "Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Ya. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada al-qalam, "Uktub," tulislah wahai al-qalam, pena. Maka qalam berkata, pena bisa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi wa madza aktub," wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah," tulislah segala apa yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat, dan ditulis semuanya, tidak ada yang meleset sedikit pun. Itu catatan takdir. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaih, "Bi anna rabbaka auha laha," bahwasanya Rabbmu auha laha, mewahyukan kepada bumi. Ai وأمرها أن تخبر بما عمل عليها, dan memerintahkan bumi untuk memberitakan segala apa yang diperbuat di atasnya. Fala ta'si li amrih, dan sekali-kali bumi tidak mau, tidak akan bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yauma idzin yasdurun nas, di hari itu yasdurun nas, manusia yasdur keluar, min mawqifil qiyamah, dari mawqif al qiyamah, dari padang mahsyar. Hina yaqdillahu bainahum, tatkala Allah Subhanahu wa taala putuskan segala urusan mereka, keluar mereka, kemana mereka menuju? Hina yaqdillahu bainahum ashtata, mereka keluar tatkala Allah Subhanahu wa taala selesai memutuskan segala urusan mereka. Ashtata, keluar dalam keadaan ashtata. Apa makna ashtata? Ay firqan mutafawitaini, dalam keadaan mereka berkelompok-kelompok, dalam keadaan kelompok-kelompok tersebut berbeda-beda. Dan di sini kata Ibnu Asyur rahmatullahi taala alaih, Allah mengisyaratkan bahwasanya tafarruqihim, perbedaan keadaan mereka tatkala mereka meninggalkan arasaat mahsyar, ala hasabi tanasubi kulli jamaah, sesuai dengan keselarasan jamaahnya, yakni fi a'maliha, dalam hal amalannya. Mereka yang amalannya tinggi sempurna berjalan dengan mereka yang amalannya tinggi dan sempurna, dan yang di bawahnya pun akan berjalan bersama kelompok yang sepadan dalam hal amalannya. Min maratibil khairi, dalam hal tingkatan-tingkatan kebaikannya, yang satu tingkat kebaikannya maka dia berjalan dengan yang satu tingkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang tinggi tentunya, dan yang lain yang tingkatannya di bawah itu dia pun berjalan dengan golongannya. Kemudian juga orang-orang yang jahat pun bertingkat-tingkat, ada yang paling kafirnya mereka digiring bersama yang paling kafirnya, dan yang di bawahnya dan yang di bawahnya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, di hari Allah Subhanahu wa taala giring orang-orang yang bertakwa ila ar-rahman, kepada ar-rahman sebagai tamu-tamu yang mulia. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, kemudian Allah seret mereka kaum mujrimin kepada jahannam. Demikian. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaihi, liyarau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Ay liyuriyahumullahu ma amilu minal hasanati wassayiat, yani Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada mereka segala apa yang mereka perbuat dahulu di dunia, dari kebaikan-kebaikan ataupun kejelekan-kejelekannya. Wa yuriyahum jazaa'ahum muwaffara, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka balasan amalannya, muwaffara, dalam keadaan disempurnakan, tidak dizalimi dan dirugikan sedikit pun. Ya. Kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka siapa saja yang dia beramal, mithqala dzarrah, seberat dzarrah, dzarrah asal maknanya adalah semut kecil, yang itu dijadikan sebagai perumpamaan tentang sesuatu yang paling kecil. Maka siapa saja yang berbuat sesuatu yang terkecil sekalipun dari kebaikan, yarah, kelak dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa saja yang berbuat kebaikan sekecil apapun, ataupun siapa yang dia berbuat kejelekan sekecil apapun, maka kelak dia akan melihatnya. Kata beliau rahmatullahi taala alaihi, wa hadza syamilun 'amul khairi wasyarri kullih, ini mencakup dan menyeluruh atas segala amalan-amalan yang baik ataupun yang jeleknya. Syamilun, mencakup, amun, menyeluruh, lil khairi wasyarr, atas kebaikan-kebaikan ataupun kejelekan-kejelekan seluruhnya. Li'annahu idza ra'a, jadi jangan dikira bahwasanya kalau dikatakan siapa yang dia berbuat kejelekan sekecil apapun, bahwasanya yang dilihat hanya yang kecilnya saja, tidak. Ya. Li'annahu idza ra'a mithqala dzarrah, karena sesungguhnya jika seorang hamba melihat hasil perbuatnya yang sekecil apapun, seberat dzarrah sekalipun, allati hiya ahqarul asya, yang mana dzarrah ini adalah perkara yang terkecil, wajuzia 'alaiha, kemudian yang terkecil ini dibalas di atasnya, Fama fauqa dzalika min babi aula wa ahra. Maka yang lebih dari itu min babi aula, lebih-lebih lagi, lebih pantas lagi untuk apa? Dia lihat, untuk dia mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik amalannya maka dia akan mendapati kebaikan, balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kejelekan yang dia perbuat maka dia akan menuai kejelekan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khair. Di hari setiap jiwa mendapati ma 'amilat, apa yang diperbuatnya, min khairin, dari kebaikan, muhdara, dihadirkan di hadapannya, wa ma 'amilat min su, dan apa yang dia perbuat dari kejelekan dihadirkan di hadapannya. Nah, ketika itu manusia berangan-angan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia sangat menginginkan agar antara dia dengan hari kiamat itu amadan ba'ida, ada waktu yang sangat jauh. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan dia dapati segala yang diperbuatnya hadira, ada di hadapannya. Sehingga kalau demikian keadaannya, segala yang kita perbuat dari kebaikan-kebaikan ataupun kejelekan-kejelekan, sekecil apapun kita akan melihatnya. Maka hendaknya manusia tidak mengenteng-entengkan kebaikan sekecil apapun. Dan sebaliknya, dalam hal kejelekan, janganlah dia juga meremehkan kejelekan sekecil apapun. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian dari api neraka, meskipun dengan sedekah sebesar tamrah, satu biji tamrah kurma. Walau bikalimatin thayyibah, meskipun dengan satu kalimat yang baik yang bisa menyenangkan dan membahagiakan serta menghibur saudara kita, ucapkanlah, karena itu akan bermanfaat kelak di hari akhir, menjadi sesuatu yang sangat kita cintai. Ya, karena seseorang tatkala dia memasuki hari akhir, dia sangat-sangat menginginkan ada kebaikan sekecil apapun. Ya. Disebutkan juga dalam hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustaqi, meskipun dengan sekedar menuangkan air kepada ember orang yang menginginkan air. Walau antalqa akhaka, meskipun dengan sekedar kau jumpai saudaramu, wa wajhuka ilaihi munbasit, dalam keadaan wajahmu ceria, tersenyum. Dan sebaliknya, dalam hal kejelekan juga jangan dianggap remeh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala istrinya Aisyah ya menyebutkan tentang kekurangan madunya Sofia, katanya, hasbuka min Sofia kadza wa kadza, apakah belum cukup wahai Rasulullah dari Sofia, bukankah dia seperti ini dan seperti itu, yakni qasirah, pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad qulti kalimah law muzijat bi ma'il bahr lamazajatu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang seandainya satu kalimat ini dicampur dengan lautan yang begitu dalam dan luas, ini saya akan merubah rasanya. Kalau ini ya ucapan yang kecil sepertinya, seperti itu ya keadaannya, lantas bagaimana dengan mereka-mereka yang na'udzubillah mengumbar kalimat-kalimat yang berisi kemaksiatan, kedustaan, adu domba, apakah yang mereka tebarkan melalui internet, Android, ataupun berita-berita yang mereka sampaikan dalam keadaan dusta, melalui beragam media, tentunya dosanya lebih besar lagi. Lantas bagaimana dengan mereka yang bermudah-mudah untuk menumpahkan darah kaum muslimin? Tentunya dosanya jauh lebih besar dan lebih besar lagi. Ya, nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Kemudian kata beliau rahmatullahi ta'ala alaih, وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا. Ayat ini di dalamnya ada غاية الترغيب, anjuran motivasi yang sangat tinggi. في فعل الخير, dalam berbuat kebaikan. ولو قليلا, meskipun sedikit. Bisa jadi yang sedikit ini yang bermanfaat bagi kita. Karena biasanya kalau satu amalan itu kecil, maka hati kita meremehkannya, melupakannya. Sudahlah, seperti kalau kita dapati di jalan ada duri yang mengganggu kaum muslimin, kita ambil, apakah bentuknya paku ataupun yang lainnya, kita lupa setelah itu kebaikan ini. Tapi kalau kebaikan itu besar, sedekah kita 1 miliar, 100 juta biasanya diingat-ingat terus. Dan ini menjadikan apa? Kecil pahalanya. Sehingga jangan kita remehkan apa? Kebaikan-kebaikan yang kecil. Bisa jadi itu yang akan menolong dan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Karena biasanya kita ikhlas padanya. Hati kita tidak mengingat-ingat ya. Watarhib min fi'li syarr walau haqira, dan juga terhib ancaman min fi'li syarr, dari berbuat kejelekan, walau haqira meskipun dia kecil. Karena bisa jadi ya ini yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam an-nar, karena sebab kita mengenteng-entengkan ya dosa kecil sehingga menjadi besar dia. Jangan dianggap enteng. Bukankah dahulu ada seorang wanita dia masuk neraka karena sebab apa? Mengurung kucing yang sepertinya remeh gitu. Tapi ternyata ini menyebabkan dia tersungkur ke dalam an-nar. Ya, nasallallahu taala as-salamah wal afiyah. Ya. Dan kita akhiri pembahasan tafsir dari az-zalzalah ini dengan kita sebutkan beberapa faedah yang terkait dengannya. Yang pertama, dan ini yang paling utama yang sudah disinggung oleh beliau Al-Syeikh rahmatullahi ta'ala alaih, yaitu bahwasanya fiha al-hath 'ala al-a'mal as-salihah walau kanat qalilah wal bu'di 'anil ma'asi wa in kanat saghirah. Di dalamnya ada anjuran untuk kita beramal saleh meskipun itu kecil, karena akan kita lihat tidak dizalimi, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang kata salaf rubba 'amalin saghirin ya tu'azzimuhu an-niyyah. Terkadang ada amalan kecil tapi dijadikan besar dengan sebab niat yang ikhlas. Ya. Wa rubba 'amalin kabir tusghiruhu an-niyyah. Dan terkadang ada amalan yang besar tapi dijadikan kecil karena sebab niat. Ya. Kita pernah dengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang infaknya para sahabat. Ya. Janganlah kalian mencela para sahabatku demi Allah. Ya. Seandainya mereka bersedekah setengah mud saja, tidak akan mampu sedekah kalian yang sebesar gunung Uhud emas untuk menyamai sedekah mereka. Kenapa? Di antaranya karena niatnya, keikhlasannya, dan hajahnya, kebutuhannya mendesak pada mereka. Mereka sedekah segitu, ya punyanya segitu. Kalau kita sedekah emas segunung Uhud, masih ada sisanya. Ya. Dalam keadaan hati kita pun kurang keikhlasannya. Ya. Kemudian, di antara faedah berikutnya adalah annal arda tukhbiru yaumal qiyamah bima fa'alan nas 'alaiha, bahwasanya bumi kelak akan menceritakan di hari kiamat segala apa yang diperbuat oleh manusia, sehingga kita hendaknya malu kepada bumi. Bumi melihat kita akan menjadi saksi atas segala amal perbuatan kita di akhirat kelak. Ya, ingat itu. Jadi ini cukup sebagai suatu cambuk ya, kekang dari kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Ketika datang kepada kita bisikan-bisikan dosa dan maksiat, ingat. Ya. Banyak saksi-saksi di sekitar kita. Di hadapan kita, di belakang kita, di samping kanan kiri kita. Bahkan diri kita pun akan bersaksi. Sehingga semoga dengan kita ingat, hal-hal ini akan mengekang kita dari syahwat maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat. Ya. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah bahwasanya manusia di hari kiamat yasturun ashtata. Mereka yasturun keluar meninggalkan mana mahsyar ya dalam keadaan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan amalannya. Walikullin darajat mimma amilu. Ya, masing-masingnya ada derajat sesuai dengan amalan-amalannya. Semuanya Allah kelompok-kelompokkan. Yang derajatnya tertinggi di bawahnya dan di bawahnya. Kemudian sampai kepada mereka. Derajat terendah dari orang-orang kafir pun ada kelompok-kelompoknya. Masing-masing digiring kepada tempat yang layak sesuai dengan amal perbuatan yang mereka dahulu perbuatnya. Kemudian juga di antara faedah berikutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yarul ibada a'malahum yaumal qiyamah. Melihat amalan seluruh hamba di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki catatan yang tidak akan pernah ya hilang ya. Yang tidak akan pernah luput darinya. Wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Tatkala ditampakkan buku catatannya, maka orang-orang yang berdosa ketakutan dan mengatakan ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab macam apa ini tidak ada satupun amalan yang besar ataupun kecil, semuanya tercatat. Ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaih bahwasanya seorang mukmin nanti di hari akhir dipanggil, ya, secara rahasia, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah katakan kepadanya, bukankah engkau perbuat ini dan itu dari dosa-dosa dan maksiat? Maka si mukmin ini berkata, iya ya Allah. Maka tatkala dia sudah putus harapan, aduh binasa saya, celaka saya. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosamu saya maafkan. Dosa-dosamu saya ampuni. Ya, berbeda dengan halnya mereka, orang-orang kufar. Ya, maka secara terang-terangan Allah panggil mereka, para pendosa di hari kiamat, ala ru'usil khalaik. Ya, di hadapan, di pandangan seluruh manusia. Dengan dikatakan haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin, dipanggil di tengah-tengah seluruh manusia, semuanya melihat haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, merekalah orang-orang yang dahulu di dunia mendustakan Rabb mereka, ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Ketahuilah bahwasanya laknat Allah Subhanahu wa taala menimpa orang-orang yang zalim. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaafan kepada kita dan menutupi segala macam dosa-dosa dan kesalahan kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.